Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan fikih al-ijarah, penyewaan. Definisi ijarah secara bahasa adalah diambil dari kata al-ajr, upah, atau al-iwad, pengganti. Adapun dalam syariat, definisi ijarah adalah akdun alal manafi' bi'iwadin, akad terhadap manfaat dengan penukaran atau pembayaran. Jadi akadnya terhadap manfaat, bukan terhadap barang. Kalau jual beli kan terhadap barang. Ini akad untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan bayaran gitu. Sehingga tidak sah istijar asyajar min ajlil intifa bisamar. Tidak sah menyewakan pohon atau menyewa pohon dalam rangka mengambil buahnya. Kenapa? Buah adalah al-ain itu kan, bukan manfaat. Juga tidak sah juga menyewakan uang atau emas, perak, nyewa kan. Kenapa? Ini kan dipakai barangnya dipakai hilang, lenyap. Juga tidak boleh menyewakan makanan untuk roti untuk dimakan. Kenapa? Habis kan? Atau hal-hal yang ditimbang, ditakar. Kenapa? Karena barang-barang ini lenyap dengan dipakai. Jadi bukan manfaatnya tapi ainnya yang hilang. Jadi sedangkan ijarah itu akadnya terhadap manfaat. Jadi barangnya utuh gitu kan. Cuma manfaatnya yang disewa itu. Jadi pokoknya intinya kalau mengambil menyewakan sesuatu untuk diambil ainnya dari barang tersebut, menyewa kambing untuk diperah gitu kan, menyewa sapi untuk diperah, itu tidak sah karena bukan manfaat tapi ain gitu. Yang menjadi sah menyewakan rumah untuk digunakan, ditempati. Bisa menyewa kuda untuk ditunggangi, dan menyewa sapi untuk bajak. Itu kan manfaat ya, mengambil manfaatnya. Jadi akad terhadap manfaat dengan pembayaran, dengan penukaran. Nah, orang yang atau kita menyewa orang tenaganya itu kan, seperti kita nyewa tukang pikul atau tukang kayu atau tukang jahit dan seterusnya, manfaatnya itu kan kita nyewa mereka, atau arsitek kita sewa keahliannya. Atau nyewa orang untuk bekerja di rumah kita. Itu manfaatnya kan diambil. Nah, orang yang menyewa, dalam arti yang dia akad untuk mendapatkan manfaat, ya, dia disebut mustajir yang menyewa. Sedangkan orang yang menyewakannya disebut muajir. Jadi kalau orang yang nyewa rumah itu kan namanya mustajir, yang punya rumah muajir. Sedangkan barang yang diakadi, yang untuk diambil manfaatnya namanya ma'jur, itu kan ma'jur. Terus pembayarannya namanya ujroh atau ajr. Jadi yang punya rumah namanya muajir, menyewakan rumahnya kepada mustajir mendapatkan apa ujroh atau ajar itu kan apa pembayaran atau upah lah kalau kalau kerja kan disebut upah atau ajar. Yang ketika wa mata sahha aqdul ijarati sabata lil mustajir milkul manfaah wa sabata lil muajjir milkul ujrah li'annaha aqdu mu'awadatin. Ketika akad ijarah ini sudah sah maka si mustajir punya hak memiliki manfaat barang yang disewa tersebut, sedangkan si muajjir dia memiliki apa bayaran tersebut. Kenapa? Karena ini bayar apa akad muawadah, saling menukar. Kalau jual beli kan apa barang dengan barang gitu kan. Ya, diambil. Kalau ini kan manfaatnya saja diambil tapi dengan pembayaran, itu namanya ijarah. Pensyariatan ijarah ini dengan Alkitab, Sunnah juga al-ijma. Allah mengatakan tentang apa bolehnya apa menyewa ibu yang menyusui itu kan. Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bila kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, maka tidak ada dosa kalian bila kalian memberikan upahnya kepada mereka, memberikan upahnya dengan cara ma'ruf. Juga dalam kisah Nabi Musa itu kan, ya Nabi Musa ketika menyewakan diri menikahi salah satu putri dari orang soleh dari Madian ini, ya, dengan apa dengan ya maharnya itu kan. Misalnya menggembala selama 8 tahun. Allah mengatakan tentang salah seorang putrinya itu, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu fa inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Hai ayahku, sewalah dia. Nabi Musa maksudnya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang yang kau sewa itulah orang yang al-qawi, yang kuat, al-amin lagi, terpercaya. Ini putri itu tahu Nabi Musa kuat karena ketika ngangkat batu itu kan. Ya, karena sumur itu kan ditutup. Batu Nabi Musa bisa ngangkat sendirian. Sedangkan orang-orang ngangkatnya rame-rame. Terus al-amin, terpercaya, tahu kenapa ketika Nabi Musa itu dipanggil ke rumah orang tua itu kan petunjuknya wanita itu kan yang lemparin batu itu kan ke arah situ, maka berjalan ke situ. Nabi Musa tidak maksudnya amanah tidak memperhatikan wanita tersebut. Jadi kuat lagi al-amin. Qal, orang soleh itu mengatakan, inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'juruni samaniyah hijaj. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau kepada salah satu dari dua putriku ini dengan ala an ta'juruni, dengan syarat engkau mengupahkan dirimu ya selama samania hijaj, selama 8 tahun, 8 kali haji. Di sini dalam syariat Nabi terdahulu ada apa? Ijarah itu kan. Juga Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nah, kamilah yang membaginya di antara, membagi di antara mereka kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Dan kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain, supaya sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai apa, pelayan. Di sini melayani kan dengan apa, ijarah. Kemudian dalam as-sunnah, dalam hadis Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara rajulan min bani ad-dail fa yuqal lahu Abdullah ibnu al-Uraiqit wa kana hadiyan khirrita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah mengupah seorang pria dari Banu ad-dail, di mana dia namanya Abdullah ibnu al-Uraiqit. Dia apa? Ahli jalan. Tahu apa? Arahan jalan, jalan biasa orang penunjuk jalan. Padahal orang musyrik waktu itu kan. Musyrik, masih musyrik Abdullah ibn al-Uraiqit. Hadis Bukhari, sini mengubah orang musyrik berarti boleh kan? Kalau dia apa? Orangnya terpercaya. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, in ahaqqa ma'akhatum alaihi ajran kitabullah. Sesuatu yang paling berhak kalian mengambil upahnya adalah kitabullah. kitab Allah. Ini kaitan dengan orang meruqyah, gitu kan? Meruqyah. Nanti akan sebutkan hadisnya. Ketika para sahabat meruqyah orang yang disengat kalajengking, terus sahabatnya tidak mau meruqyah kecuali kalau dapat imbalan. Nah, imbalannya itu kambing. Ketika udah meruqyah orang itu Allah sembuhkan, kemudian dibawa kepada teman-temannya kambing ini, teman-temannya merasa ragu itu kan, apa halal atau tidak. Kemudian ketika dibawa kepada Rasulullah, Rasul apa? Meminta bagian dan mengatakan hadis itu. Berarti orang ruqyah dengan upah boleh kan? Begitu juga mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Tapi kalau membaca Al-Qur'an diupah itu tidak boleh. Karena kalau mengajarkan itu sifatnya manfaat. Manfaat orang, makanya mengajarkan bisa jadi mahar kan, ya, dan mahar yang wanita yang laki-laki yang tidak punya apa-apa kan maharnya apa? Mengajarkan surat Al-Baqarah kan, mengajar berarti memiliki nilai apa? Harta manfaat. Sebagaimana itu bisa jadi mahar, bisa jadi apa? Berarti bisa diupahkan. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran meminta upah itu boleh saja. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran minta upah. Orang diupah baca Quran. Umpamanya Yasinan atau kadang kan orang mengundang sampai khatam Quran di rumah sebulan itu kan. Terus dapat bayaran itu enggak halal. Haram. Kan banyak orang mati beberapa hari suruh di kuburannya baca Quran sampai khatam. Kan banyak deh. Itu enggak boleh. Kemudian juga hadis yang lain, hadis Ibnu Majah, hadis sahih juga. A'atul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Berikanlah upah kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Jadi ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ijarah apa? Dibolehkan di dalam Islam. Dalam sunnah. Dan ulama pun ijma atas hal ini. Bahkan Rasulullah apa? Dalam hadis Bukhari, ihtajama wa ata alladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rasulullah berbekam, ya, minta dibekam, terus memberikan upah kepada yang membekamnya. Seandainya haram tentu Rasul tidak ngasih. Berarti membekam orang minta upah boleh. Dan ulama atau umat ini telah ijma atas pensyariatan apa ijarah. Dan ijarah ini ya di antara hikmah pensyariatannya adalah karena manusia membutuhkannya. Orang ingin butuh tempat tinggal, belum bisa bangun, tapi punya uang lah untuk apa menyewa dalam waktu tertentu. Kalau bangun dia belum mampu. Orang lain punya rumah, dia butuh uang atau rumah itu tidak dipakai, maka dia bisa disewakan. Rukun ijarah wal ijaratu tan'aqidu bil ijabi wal qabul bil lafzil ijarati wal qira'i wa mashtuqqa minhuma wa bi kulli lafzin yadullu 'alaiha. Ijarah itu sah dengan ijab dan qabul, dengan kalimat ijarah yang saya menyewakan atau kalimat-kalimat yang semacam itu atau kalimat yang dipahami itu maknanya apa? Sewa, menyewa. Karena dalam akad ini yang menjadi patokan bukan lafaz tapi apa? Makna. Makna kandungan tujuan. Kemudian syurut al-aqidah ini syarat pada orang yang berakad, maksudnya orang yang menyewakan dengan yang menyewa. Disyaratkan pada keduanya apa? Balig apa berakal lagi mumayyiz. Seandainya salah satunya orang gila atau anak kecil, maka tidak. Anak kecil yang belum apa mumayyiz, maka tidak dasa. Sebagian ulama mensyaratkan bahkan mumayyiz pun tidak cukup, harus balig. Kan kalau dalam jual beli, mumayyiz apa? Sah, ya. Bahkan dalam sholat juga apa? Mumayyiz? Jadi imam kan? Ya, walaupun belum apa? Balig. Jadi sini kalau dia apa sudah paham yang menyewakan bisa, makanya kan orang menyewakan apalagi yang sifatnya sudah maklum itu kan, ya orang bawa kuda itu kan ya ke tempat apa apa rekreasi, dia nyewain sama orang ya, naik puteran apa 1000 ya, tapi yang bawanya belum balik tapi orang sudah pada paham kan, jadi bisa saja. Kemudian syurut sihatil ijarah, syarat-syarat keabsahan ijarah. Di antaranya ridho al-aqidah ini, keridhoan 12 pihak. Ini sudah maklum dalam akad, baik apa pernikahan atau jual beli, harus ada apa? Ridho sama ridho. Karena Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Di sini memakan harta orang lain tidak boleh kecuali Allah apa apa namanya tijarah ya, atau yang di atas dasar apa ridha sama ridha. Tijarah kan mencakup segala hal kan. Kemudian yang kedua, ma'rifatul manfaati al-ma'qudi 'alaiha ma'rifatan tammatan tamna'u minal munaza'ah. Manfaat yang diakadi itu diketahui secara jelas sehingga bisa menghilangkan persengketaan. Apa yang akan diakadi? Menyewa apa? Menyewa rumah untuk ditinggali. Jadi jelas apa manfaat yang dituju itu. Jadi harus jelas manfaat yang akan disewa itu. Kalau seandainya apa tidak diketahui maka tidak boleh itu. Juga seperti ya kalau barangnya sifatnya nyewa rumah yang tipe berapa itu kan ya. Terus untuk berapa lama harus jelas. Nanti akan ada nanti akan ada penyewaan, tidak boleh menyewakan barang kepada, maksudnya yang bisa merusak barang itu, seperti menyewakan rumah ke tukang tukang kayu, tukang besi itu kan, ya, kan jadi apa? Rusak, nyewain rumah ke tukang kerupuk gitu kan, ya, dibikin apa? Corongnya ke atas pada hitam itu kan, ya. Kemudian ayyakuna al-ma'qud 'alaihi maqdura al-istifa haqiqatan wa syar'an. Barang yang diakad itu bisa diserahkan. Bisa diserahkan. Maksudnya barangnya ada apa yang apa? Yang punya umpamanya nih motor ya. Nyewa motor apa untuk ditunggangi atau kuda atau rumah. Tapi kalau nyewa barang yang tidak bisa, seperti rumah ini milik berdua umumnya kan, ruko itu. Kita punya hak di situ, terus orang teman kita tinggal juga di situ. Terus kita menyewakan kepada orang lain. Kan susah kan menyerahkannya. Kemudian al-qudratu ala taslimil ain al-musta'jarah mastimaliha ala manfa'ah. Jadi bisa menyerahkan barang yang disewa tersebut dengan utuh. Tapi kalau barangnya tidak bisa disewakan, seperti menyewakan kuda yang kabur gitu kan. Ini bisa. Atau jadi tidak. Nah, jadi intinya seperti jam jual baju kan harus bisa diserahkan itu kan. Kemudian selanjutnya antakunal manfaat mubahah, manfaat yang disewa itu adalah mubah, bukan haram. Tapi kalau menyewakan rumah untuk dijadikan tempat minum-minum, jadi bar itu kan, nggak boleh. Atau nyewa tempat untuk dijadikan gereja, nggak boleh. Atau untuk dijadikan toko apa, alat-alat musik, atau jadi studio musik, tidak boleh. Karena hal-hal itu haram, apa sama dengan membantu apa? Membantu kemaksiatan. Sebagaimana orang nggak boleh menjual apa dalam hadis kan menjual apa anggur kepada orang yang akan bikin khamr itu kan, begitu juga tidak boleh menyewakan tempat kepada orang yang akan jual barang haram atau mau menggunakan tempat tersebut untuk hal yang haram. Menyewa tanah juga boleh kan? Menyewa tanah boleh. Nah, kalau di kita menyewa tanah untuk pertanian, begitu nyangkul ternyata ada emas, itu milik yang punya tanah. Karena sifatnya manfaat aja kita. Terus juga di sini termasuk tidak halal apa upah dukun ya. Kan dalam hadis nah Rasulullah mahril baghi wa hulwanil kahin. An samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasul melarang apa? Hasil jual anjing gitu kan. Berarti termasuk hasil jual barang yang haram. Anjing kan kenapa? Haram kan hasil jual apa? Narkoba gitu kan. Haram kan. Terus apa? Wa khulwanil kahin upah dukun. Dukun kan dikasih ya. Terus dukun itu kasih ke kita. Enggak boleh. Terus wa mahril bagi upah pelacur. Orang puan melacur kan dapat upah, terus orang dikasih, nggak boleh ya kan. Jelasan sorry, orang apa jual narkoba, ini hasil narkoba, nggak boleh. Kan ini bukan kepada dukunnya, dukun enggak akan mikirin dosa dan enggak kan? Ini kepada orang yang dikasih itu kan. Nahaan samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Kemudian la tasihul ijaratu ala salah wa sawm li anna hadhihi faraidu ainiyah yajibu adauha ala man furidat alaihi. Tidak sah mengupah untuk salat sawm. Kenapa? Karena ini hal-hal yang fardu ain yang diwajibkan kepada orang kepada orangnya. Kalau haji bisa kan? Haji menghajikan ya. Kalau orang tersebut ikhlas itu kan menghajikannya itu kan, karena kan yang harus ikhlas ya, menghajikan orang lain boleh kan dalam hadis. Tapi ya sebagaimana karena haji itu akan diberikan kepada orang yang menyuruh, berarti dia juga ketika menunaikannya harus apa, harus ikhlas juga, jangan tujuannya untuk apa, untuk bisnis gitu. Ada seorang yang mengatakan labbaik an syukrama, kami memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syukrama. Kemudian Rasul mengatakan man Syukrama, siapa Syukrama itu? Orang itu mengatakan akhun li aw qaribun li, dia saudara saya. Kata Rasul hajajta an nafsika, apakah kamu sudah haji, kamunya sudah haji belum? Kata orang itu belum. Kata Rasul hujja an nafsika summa hujja an Syukrama, hajikan dulu diri kamu, kemudian hajikan Syukrama. Jadi menghajikan orang lain boleh. Gitu. Di sini Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa boleh mengambil upah dalam mengajari Al-Quran dan ilmu, dikarenakan itu mengupahkan apa, untuk perbuat apa, amalan yang diketahui dengan apa sifatnya, apa diketahui kan, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Dan tadi sesuai dengan hadis yang disebutkan kan, kan di sini hadisnya itu kaitan dengan tadi sahabat yang merukyah itu kemudian ketika tidak mau merukyah kecuali kalau ada upahnya, kemudian ketika dikasih upah terus bawa kepada Rasul memintanya dan mengatakan hadis tadi inna haqqum akhadtum alihi ajran kitabullah. Jadi seperti juga nulis apa, nulis mushaf ya kan, itu nulis buku itu juga boleh itu kan, ambil upah nulis kan, kerjaan nulis, karena tidak ada dalil yang melarangnya, justru ada dalil yang membolehkannya, karena memang ada ulama yang tidak membolehkannya, tapi tidak ada dasarnya. Yang dijadikan dasar hadis-hadis kaitan dengan larangan memakan dengan Al-Quran, kan ada hadis la ta'kulu bil Quran, jangan kalian makan dengan Al-Qur'an. Tapi maksudnya itu larangan tadi membaca Al-Qur'an minta upah, bukan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian kasful hajjam, apa tadi berbekam itu kan? Kan ada hadis kasful hajjam khabis dalam hadis Muslim. Usaha sebagai jeruk bekam itu apa, khabis, buruk gitu kan. Apa maksudnya khabis di sini, haram kan? Kan kalimat khabis kan mustarak ya kan, wa yuharrimu alaihimul khabais kan, jamak khabis kan. Kalimat khabis ini bisa haram, bisa buruk, tapi belum tentu haram. Nah hajjam di sini kasul hajjam khabis itu buruk, seperti wala tayammumul khabisa ya, jangan kalian memilih harta yang buruk untuk diinfakkan, tapi kan bukan harta haram kan? Ya, cuma apa? Buruk aja, tapi kan bukan haram. Jadi kalimat khabis ini kalimat musytarak. Kadang dipakai untuk yang haram, kadang dipakai untuk yang buruk yang bukan haram. Tapi karena sebutannya buruk, maka dibawa kepada makna karohah, itu kan, makruh. Karena Rasul memberikan upah kepada orang yang menghijam, seandainya haram tidak mungkin apa? Rasul membantu orang untuk makan hal haram. Adapun makna kasul hajam khobis tadi, karena sifatnya zaman dulu kan, apalagi pakai tanduk gitu kan, disedot, ya, pakai mulut kan, tanduk, bisa jadi darah apa masuk ke mulut orang itu. Ya kan orang sifatnya apa, dana, pekerjaan apa rendah itu kan. Jadi orang jadi al-kasah itu. Kalau zaman dulu ada, kalau di kitab fikih orang jadi termasuk yang menggugurkan muru'ah, orang jadi kasah itu tukang muluk kerjaan mengut kotoran manusia di padang pasir untuk pupuk gitu kan. Itu kan tidak ada keharaman yang, soalnya cuma apa, dalam pandangan orang apa, kerjaan apa, yang bukan buruk kabarnya, ya hina itu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ujrah, maksudnya sih, apa, pembayaran itu harus jelas. Berapa, kalau bayarannya pakai uang, berapa, kalau pakai beras, berapa, liter, harus jelas. Karena Rasul mengatakan, man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu. Siapa yang mengupah orang, hendaklah apa, menyebutkan berapa upahnya. Sekarang nyuruh orang nyangkul, ya, sebutkan berapa upahnya sehari itu kan, dari pagi sampai biasa jam sampai apa jam zuhur, sampai jam 2 biasa keumuman, gimana keumuman masyarakat aja kan. Nah upahnya harus jelas. Jadi orang mau apa ya, naik mobil kan, ya kan ongkos kan, kita nyewa mobil kan, manfaatnya kan naik gitu kan, ongkosnya harus jelas. Dan tidak mesti apa disebutkan secara tertulis, tapi apa yang sudah terkenal, ya, seperti orang yang terkenal kalau naik mobil dari sini ke situ adalah 5.000, udah pada mafhum itu kan, ya, berarti yang ketika naik dari situ turun ke sini 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.